Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adhan yallahu wa iyyakum minad dhalalati wan nar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Falhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah azza wa jalla, di mana pada kesempatan malam hari ini kita bisa menghadiri majlis ta'lim ini tanpa mendapatkan halangan. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, fa insyaallah kita akan melanjutkan kembali untuk mendengarkan nasihat yang dipaparkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Ad-Da'wat Dawa, penyakit dan obatnya. Dan pada kesempatan yang lalu telah kita dengarkan bahwa yang namanya dosa dan kemaksiatan terkadang pengaruh dan akibatnya tidak langsung seketika, akan tetapi terkadang pengaruh dari perbuatan maksiat, perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang manusia itu akan dia rasakan setelah beberapa waktu setelahnya. Seorang penyair mengatakan, "Idza lam yughabbar ha'itun fi wuqu'ihi falaysa lahu ba'dal wuqu'i ghubar." Apabila ada sebuah tembok yang roboh, maka janganlah kamu kira bahwa ketika robohnya kemudian kamu lihat tidak ada cacatnya. Falaisa lahu, jangan kamu kira kemudian setelah terjadinya roboh tersebut, tembok itu tidak mengalami cacat ataupun kerusakan. Dalam artian, mesti ada satu, dua, sedikit banyaknya cacat ataupun kerusakan yang menimpa dari sebuah tembok tersebut akibat jatuh yang menimpanya ataupun yang terjadi padanya. Kemudian Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala menyebutkan ucapan dari Abu Darda Beliau mengatakan, "U'budullaha ka'annakum tarawnahu." Beribadahlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla seolah-olah kalian melihatnya. "Wa'uddu anfusakum fil mauta." Dan hitunglah, anggaplah diri-diri kalian seperti orang-orang yang meninggal dunia. Sehingga kalian akan semakin khusyuk, kalian akan semakin khidmat, kalian akan semakin memusatkan perhatian dan pikiran dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ingat lagi yang namanya kehidupan dunia. Wa'lamu anna qalilan yughnikum khairun min katsirin yudghikum. Ketahuilah bahwa sedikit harta yang kamu dapat, namun itu mencukupi kalian, jauh lebih baik daripada kalian mendapatkan dan memiliki harta yang banyak, akan tetapi harta yang banyak itu menjadikan kalian melampaui batas. Wa'lamu annal birra la yubla wa annal ithma la yunsa. Dan ketahuilah bahwa kebaikan itu tidak akan sirna, tidak akan lenyap, tidak akan hilang. Pasti akan terjaga, pasti akan nampak, pasti akan kelihatan. Wa annal ithma la yunsa, dan yang namanya dosa, yang namanya kemaksiatan, itu tidak akan terlupakan. Pasti akan tercatat dan pasti akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga ada ucapan Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Beliau menyebutkan bahwa aku heran terhadap seseorang yang memiliki akal ketika dia berdoa. Dalam isi doanya dia menyebutkan, "Ya Allah, janganlah engkau jadikan musuh-musuhku senang, puas terhadap azab dan musibah yang engkau timpakan padaku." Namun di sisa lain, ternyata orang yang sudah berdoa tadi, dia malah menjadikan setiap musuh-musuhnya senang dan puas terkait dengan perbuatan dia. Bagaimanakah itu? Ketika ditanyakan kepada beliau, beliau pun menjawab, "Ya'silaha," yakni dikarenakan dia bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga nanti pada hari kiamat, pada kehidupan akhirat, Allah Azza wa Jalla akan jadikan musuh-musuhnya lega, musuh-musuhnya puas terkait dengan siksa dan adab Allah Azza wa Jalla yang ditimpakan, yang didapat oleh orang yang melakukan kemaksiatan tersebut. Kemudian Dhunnun mengatakan, "Man khanallaha fi sirri hatakallahu sitrahu fil alaniyah." Siapa saja yang berkhianat kepada Allah Azza wa Jalla dengan berbuat maksiat fi sirri, secara sembunyi-sembunyi, maka Allah Azza wa Jalla akan bongkar tabirnya, akan bongkar aibnya dalam keadaan yang terang, dalam keadaan yang kentara. Sehingga ma'asyil muslimin ayyul ikhwa rahimakumullah wa barakallahu fikum, yang namanya dosa dan kemaksiatan itu pasti ada efeknya, pasti ada akibatnya, cepat maupun lambat. Sebagaimana racun yang masuk ke dalam tubuh, dalam bahasa sekarang ya, bahan-bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh kita, maka itu tetap akan ada pengaruhnya, cepat ataupun lambat, sekarang ataupun yang akan datang. Sehingga kita harus hati-hati dan kita harus senantiasa memperbanyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga dan melindungi kita dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Kemudian kita lanjut pada fasal yang berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ad-Da'wah Dawa. Min atharil ma'asi. Di antara akibat-akibat perbuatan maksiat. Di antara efek-efek negatif dari perbuatan maksiat. Kata beliau rahimahullah, walil ma'asi minal atharil qabihah al mazmumah al mudarrah bil qalbi wal badani fid dunya wal akhirah ma la ya'lamuhu illallah. Perbuatan-perbuatan maksiat itu memiliki pengaruh-pengaruh yang jelek, memiliki akibat-akibat yang jelek, al-mazmumah yang tercela, yang hina, al-mudarrah au il-mudirrah bil-qalbi, yang akan memudorotkan, akan menimbulkan malapetaka pada kalbu, dan juga akan menimbulkan malapetaka, akan memudaratkan badan si pelakunya, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Ma la ya'lamuhu illallah, yang akibat dari pengaruh perbuatan maksiat itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang namanya perbuatan maksiat itu akan memberikan dampak negatif berupa kehinaan, kejelekan, dan itu akan menjadikan kalbu seseorang rusak, akan menjadikan badan seseorang tertimpa penyakit, baik di dunia maupun di akhirat. Kata beliau rahimahullah, faminha, di antaranya, hirmanul ilmi, dihalanginya seseorang untuk mendapatkan ilmu syariat, ilmu agama. Nah, perbuatan maksiat akan menyebabkan seseorang terhalangi dari mendapatkan ilmu syar'i, ilmu agama. Kenapa demikian? Kata beliau, fa innal ilma nurun, dikarenakan ilmu itu merupakan cahaya. Yaqdhifuhullahu fil qalbi, yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan pada kalbu, yang Allah Azza wa Jalla letakkan pada kalbu. Wal ma'siyah tutfi'u dhalikan nur, sementara perbuatan maksiat itu akan memadamkan, akan mematikan cahaya tersebut. Berarti kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang nafi', kalau kita berharap ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu syar'i, ilmu syariat, ilmu agama, berarti di antara sebab yang harus kita tempuh adalah menjauhi ataupun mencabut diri dan meninggalkan dari perbuatan-perbuatan maksiat sekecil apapun. Nah, walamma jalasa al-imamu Syafi'i baina yaday Malik, ketika al-imamu Syafi'i duduk menimba ilmu di hadapan Imam Malik, wa qara'a alaihi, yakni beliau menimba ilmu dengan metode qira'atan 'ala syaikh. Naam, sang murid membaca, kemudian sang asy-syaikh al-imam itu mendengarkan dan mentakrirnya. Walhasil ini salah satu metode pembelajaran ilmu. Ketika al-imam Syafi'i menimba ilmu, duduk bersimpuh di hadapan Imam Malik, ajabahu ma ra'a min wufuri fatanatihi, Imam Malik terkagum dengan apa yang beliau lihat dari kecerdasan yang dimiliki oleh al-imam Syafi'i. Naam, kecerdasan yang dimiliki oleh al-imam Syafi'i, kalau tidak salah ingat, al-imam Syafi'i itu di waktu kecil ya hidup di bawah bimbingan dan naam tarbiyah pendidikan sang ibu, karena ayahnya telah meninggal dunia di waktu kecil. Naam, sehingga al-imam Syafi'i meskipun tidak memiliki seorang ayah, namun beliau tetap memiliki hati yang membaca, memiliki cita-cita yang tinggi, memiliki himmah, semangat yang tinggi, meskipun cuma mendapatkan dorongan, wejangan dan nasihat dari seorang ibu. Naam. Sehingga Al-Imamu Malik terkagum-kagum ketika melihat Al-Imamu Syafi'i memiliki kecerdasan yang luar biasa. Kecerdasan yang tidak dimiliki oleh murid-murid Al-Imamu Malik yang lainnya. Naam. Kemudian juga wa tawaqqudi dzakaihi. Kepandaian yang jenius atau kejeniusan yang dimiliki oleh Imam Asy-Syafi'i, wa kamali fahmihi, dan juga pemahaman Al-Imam Syafi'i yang sempurna. Ya. Diberikan kecerdasan yang kuat, ya, kepintaran dan kejeniusan yang mumpuni, ditambah memiliki pemahaman yang tajam. Tayyib. Faqala, maka Al-Imam Malik mengatakan kepada Al-Imam Syafi'i yang ketika itu masih menjadi seorang, dalam bahasa kita, santri, ya, masih menjadi seorang talib. Kata Imam Malik, inni arallaha qad alqa ala qalbika nuran fala tutfihu bidhulmatil ma'siyah. Wahai Syafi'i, kata Imam Malik dalam bahasa kita, hei Syafi'i, kita bukan Syafi'i yang naam, inni arallaha, sesungguhnya aku melihat Allah Azza wa Jalla, ini aku memandang bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala qad alqa ala qalbika nuran, telah menganugerahkan ilmu cahaya pada kalbumu. Naam. Fala tutfi'hu bidhulmatil ma'siyah. Maka janganlah engkau wahai Syafi'i memadamkan cahaya ilmu tersebut dengan kegelapan perbuatan maksiat. Ini wejangan dari seorang guru, nasihat yang agung dari seorang al-murabbi, seorang pendidik, seorang al-mudarris. Naam, memberikan wejangan nasihat yang mendalam kepada al-imamu Syafi'i. Naam. Waqala Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan kemudian Imam Syafi'i menyebutkan sebuah syair, yakni beliau menggubah sebuah syair, syakautu ila waqi' su'a hifdhin fa arsyadani ilayya taraktul ma'asi. Begitu atau resep penyantung? Ayo. Farshadani ila tarki al-ma'asi. Kalau dicetakan yang ana pegang, farshadani ilayya taraktu al-ma'asi. Nah. Syakautu ilayya waki su'ahifdi. Farshadani ilayya taraktu al-ma'asi. Tapi yang masyhur yang sering kita dengar, syakautu ila waki su'ahifdi. Farshadani ila tarki al-ma'asi. Naam. Wa qala i'lam, atau kalau disambung, wa qala alam bi anna al-'ilma fadlun wa fadlullahi la yu'tahu 'asi. Punya antum yu'ta atau yu'ta? Yu'ta. Artinya syakautu ila waqi'. Aku mengadu kepada waqi'. Waqi' ibn al-Jarrah. Aku mengadu kepada Waqi akan jeleknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka Imam Waqi pun memberikan arahan kepadaku supaya aku meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Berarti yang sekarang ya hafalannya masih naam di bawah standar atau di bawah rata-rata, lah ingat ya, ini wejangan seorang imam yang mencetak seorang imam pula supaya kita meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat sekecil apapun. Ya. Wa qala, beliau juga mengatakan, ketahuilah bahwasanya ilmu itu merupakan keutamaan, anugerah, dan keutamaan serta anugerah dari Allah Azza wa Jalla tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Ini yang diucapkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Seorang imam yang masyhur di negara kita. Ya. Naam, dikenal. Ya. Dan diagungi dan sangat dihormati. Naam. Kalau kita buka apa namanya, bikin yayasan ataupun pondok dengan nama Asy-Syafi'i, wah mereka senang banget. Ya. Naam. Apalagi Syafi'iyah. Tayyib. Ternyata beliau menasihatkan apa yang beliau dapat dari sang guru Waqi' untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, walhasil pengaruh dari perbuatan maksiat yang pertama, bahwa perbuatan maksiat itu akan menghalangi seseorang untuk mendapatkan ilmu agama. Wa minha, selanjutnya yang kedua, hirmanur rizqi, akan dihalanginya seseorang untuk mendapatkan rizqi. Naam. Wa fil musnad disebutkan, innal abda la yuhramur rizqu bil dhanbi yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba diharamkan, dihalangi untuk mendapatkan rezeki disebabkan dosa yang dia lakukan. Nah, kalau seandainya riwayat ini sahih, ya, maka berarti kita harus meninggalkan perbuatan maksiat kalau ingin mendapatkan rezeki yang melimpah tentunya. Apalagi rezeki yang halal dan barokah. Ya. Halalan tayyiban mubarakan fih. Rezeki yang halal, yang bagus, yang baik, yang barokah. Nah. Dan ini telah kita lewati riwayat hadis ini. Nah. Ada taklinya menyantum? Kamu takut dam kita aja ya. Nah. Penyantum bukan sih? Daif ya? Daif. Waqad taqaddam, dan ini telah lewat terkait dengan riwayat ini. Wa kama anna taqwallahi mujlibatun lirizqi fatarku taqwa mujlibatun lilfaqri. Ketika ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla itu akan mendatangkan rezeki, maka berarti meninggalkan ketakwaan itu akan mendatangkan kefakiran, akan mengharuskan kefakiran. Nah, famastujliba rizqun bimithli tarkil ma'asi, tidak ada suatu perkara untuk mendapatkan rezeki ya dibandingkan dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Maka yang namanya rezeki telah Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam ayatnya. Ada ingat ayatnya? Yang bertakwa akan diberikan rezeki. Sama Ustaz Abu Bakar kemarin malam Sabtu kayaknya disinggung. Ada ingat? Yang bertakwa akan diberikan rezeki. Hah? Ingat tapi malu ya. Ingat tapi malu lah bas. Tapi semoga tidak terus-menerus malunya ya. Nah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka akan diberikan padanya solusi, ya, jalan keluar dari problematika yang menimpanya. Naam. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian Allah Azza wa Jalla akan anugerahkan rezeki kepada dia dari arah yang tidak diduga-duga, dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, lah, difahami ataukah dari ayat tadi ketika disebutkan siapa saja yang bertakwa maka akan diberikan rezeki, maka Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan berarti sebaliknya. Ketika seseorang tidak melakukan ketakwaan, dalam bahasa lain meninggalkan ketakwaan, berarti akan mendatangkan fakir, kekurangan, kemiskinan. Nah, jadi kalau seandainya riwayat hadis tadi dhaif, maka kita bisa mengambil dari ayat tadi. Ya. Yang difahami dari ayat tadi kemudian ya, kebalikannya seperti yang beliau paparkan di sini. Nah, berarti sekali lagi ketika kita hendak mengharapkan rezeki yang melimpah, rezeki yang halal, yang thayyiban, yang baik dan yang berbarokah, maka hendaklah masing-masing dari kita meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, dan perbuatan-perbuatan maksiat itu banyak sekali. Ya, ngapusi ketika jual beli termasuk maksiat. Nah, kemudian ya, dengan sistem riba itu juga maksiat. Nah, sehingga kalau ingin mendapatkan barokah, ya, maka tinggalkanlah perbuatan-perbuatan maksiat. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dampak dari perbuatan maksiat berikutnya, kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullahu ta'ala, wahsyatun atau wahsyatan yajiduhal 'asi fi qalbihi, kerisauan dan sifat ataupun kemurungan, ya, murung, risau, naam, resah yang dirasa oleh pelaku maksiat dalam kalbunya. Cara gampangi ketun gitu ya. Aduh. Nah, ketun. Nah, resah. Murung. Nah. Yang dirasakan oleh pelaku maksiat fi qalbi, dalam kalbunya. Dan juga dia dapati antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah. La tuwazinuha wa la tuqarinuha lizzatan aslan. Yang mana keresahan dan kegelisahan, kemurungan yang dia dapati dalam kalbunya, yang menimpanya, itu tidak sepadan, tidak seimbang dengan kelezatan ketika dia melaksanakan kemaksiatan tersebut sama sekali. Nah, sehingga ketika dia melaksanakan atau melakukan perbuatan maksiat, ya, meskipun mendapatkan kelezatan, akan tapi kegelisahan dan keresahan setelahnya itu lebih besar, ya, tidak sebanding dengan kelezatan yang dia dapat, yang dia rasakan ketika melakukan kemaksiatan tersebut. Walau jita ma'atlahu ladzatud dunya bi asriha, meskipun terkumpul padanya semua kelezatan dunia keseluruhannya. Ya. Wis pokoknya dunia itu semuanya dari kelezatannya dia rasakan. Tapi dengan cara melakukan perbuatan maksiat. Nah, dengan cara melakukan perbuatan maksiat. Tayyib. Maka lam tafi bitilkal wahsyah, kelezatan semuanya itu tidak sepadan, tidak bisa mengimbangi keresahan, kegelisahan, ya, kemurungan yang dia dapati setelahnya. Nah, wa hadza amrun la yuhassu la yahussu bihi illa man fi qalbi hayatun. Dan hal ini tidaklah dirasa kecuali oleh seseorang yang pada kalbu yang pada kalbunya masih ada kehidupan. Dalam artian yang namanya kalbu itu kan disebutkan oleh para ulama ada macam-macamnya. Ya, ada yang ya hati yang hidup, ada hati yang ya berpenyakit, ada hati yang mati. Ya. Lah yang beliau maksud bisa merasakan kegelisahan dan keresahan dari perbuatan maksiat itu adalah dirasakan oleh seseorang yang hatinya masih hidup. Nah, hatinya masih hidup. Hidup secara maknawi, bukan hidup secara hissi. Nah, wa mali jarhin bimayyitin ilamun, maka sebuah luka itu tidak akan dirasa oleh ya seorang yang sudah mati. Sebuah luka tidak akan dirasa sakit oleh hati yang sudah mati. Orang yang sudah mati itu kan tidak merasakan apa-apa. Kamu tendang juga diam, kamu jiwit juga diam. Ya. Beda dengan anak ini ya. Nah, kita cubit itu paling kan jengkel. Ya. Ngawur rami, amin nakal. Amin. Apalagi kita. Nah, kita goda dengan yang lainnya. Karena masih hidup. Ya, kalau orang yang sudah mati, kita apa-apakan, kita lukai, ya tetap tidak merasakan. Lihat demikian pula hati ketika sudah mati, ya, ketika hati seseorang sudah mati secara maknawi, meskipun masih ada nyawanya, tapi mati secara maknawi, rohaninya yang mati, ketika dia melakukan perbuatan maksiat, ya enjoy saja. Ya, tidak merasakan wahsyah ini tadi. Tidak merasakan keresahan, kegelisahan, dan kerisauan setelah dia melakukan perbuatan maksiat. Ya, justru ketika hatinya sudah mati, ya, dia pun merasakan kelezatan. Ya, ketika dia melakukan perbuatan maksiat tersebut. Sehingga keresahan dan kegelisahan yang akan dirasa setelah seseorang melakukan perbuatan maksiat apabila hati seseorang masih hidup. Berarti kita sekarang tinggal mendeteksi. Ya. Masing-masing dari kita tinggal mengoreksi. Ketika kita sudah melakukan perbuatan maksiat dengan berbagai macam bentuk perbuatan maksiat yang ada, apakah kita setelahnya merasakan hal yang ya aneh dalam bahasa lainnya ya, setelah kita melakukannya, ataukah sama-sama saja, biasa-biasa saja. Kalau ternyata dia tidak merasakannya, berarti ya, nah, hati-hati, waspada. Jangan-jangan hati dia ataupun hati kita sudah mati. Ya. Karena kalau hati kita sudah mati rohaninya, sudah mati secara maknawinya, maka kita tidak akan merasakan ya akibat dari perbuatan maksiat yang kita lakukan. Nah, mungkin kita dengarkan azan terlebih dahulu karena sudah ada yang azan. Kita ulangi sedikit. Jadi kata Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala bahwa akibat dari dosa yang diistilahkan dengan wahsyah, kerisauan dan yang semisalnya itu tidak akan dirasa kecuali oleh seseorang yang kalbunya masih hidup. Dan sebuah luka itu tidak akan dirasa sakit oleh kalbu yang sudah mati. Kata beliau selanjutnya, falau lam tutrakiz dhunubu illa hadran min wuqu'i tilkal wahsyah lakanal 'aqilu hariyan bitarkiha. Kalau seandainya dosa-dosa itu tidak ditinggalkan kecuali hanya untuk berhati-hati dan supaya terselamatkan min wuqu'i tilkal wahsyah dari terjadinya wahsyah tersebut, kerisauan tersebut, lakanal 'aqil hariyan bitarkiha, niscaya orang yang berakal lebih pantas, lebih utama untuk mau meninggalkan dosa-dosa tersebut. Berarti kalau kita ya masih dikategorikan sebagai orang yang berakal, nah cukuplah peringatan adanya dampak keresahan dan semisalnya dari setelah melakukan perbuatan maksiat itu cukup sebagai peringatan bagi kita. Kalau ternyata itu saja kok belum cukup sebagai peringatan bagi kita untuk meninggalkan perbuatan dosa, berarti ya bisa dikatakan kita, mohon maaf, tidak berakal. Nah, wasyaka rajulun ila ba'dil 'arifin wahsyatan yajiduha fi nafsihi. Suatu ketika ada seseorang yang mengadu kepada sebagian orang yang ya berpengalaman. Nah, terkait dengan keresahan dan kerisauan yang dia dapati, yang dia rasakan pada jiwanya, pada dirinya. Faqala lahu, maka orang berpengalaman tadi pun memberikan nasihat kepada orang tersebut. Idza kunta qad awhashatka adh-dhunubu fada'ha idza syi'ta wasta'nis atau wasta'nisi. Jika kamu telah merasakan keresahan akibat dari dosa-dosa yang kamu perbuat, maka cepat tinggalkan dosa-dosa tersebut. Idza syi'ta, jika kamu ingin, yakni jika kamu ingin supaya terbebas, hilang keresahan kerisauan darimu tadi, wasta'nisi, dan dengarlah nasihat ucapan ini tadi. Nah, وليس على القلب أمر من وحشة الذنب على الذنب فالله المستعان. Tidak ada bagi kalbu yang lebih pahit rasanya dibandingkan keresahan akibat dosa, dampak negatif akibat dosa, ala dhanbi, atas dosa sebelumnya. فالله المستعان, maka hanya Allah, hanya kepada Allah Azza wa Jalla kita semua minta pertolongan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Sekian dari dampak negatif dari yang namanya perbuatan maksiat, yang itu ternyata ya sangat berbahaya dalam kehidupan kita terkait dengan kehidupan dunia, lebih-lebih lagi terkait dengan kehidupan akhirat. Padahal ini baru beberapa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dari dampak negatif, pengaruh jelek dari perbuatan-perbuatan maksiat. Masih banyak lagi yang beliau sebutkan dan belum kita ambil. Namun semoga sedikit dari apa yang telah kita dengarkan tadi bisa menjadikan kita semakin kuat dan bertekad untuk betul-betul meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa dan perbuatan-perbuatan maksiat yang kecil maupun besar. Dan tetap tidak lupa dan jangan lupa, ketika kita meninggalkan perbuatan maksiat itu semata-mata ikhlas mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, dan juga senantiasa kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla supaya kita mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah dan inayahnya serta pertolongannya untuk bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.